dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Produksi Kalbe Pharma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-24 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Lili Latif sebagai Paramita, Yuli sebagai Cempaka, Mucus sebagai Ki Cengkar Pawon, Beni sebagai Dadali Bongkas, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Cempaka tiba tepat pada saatnya. Pada saat Paramita tidak berdaya dalam hinaan Ki Cengkar Pawon. Ki Cengkar Pawon yang mengenali Cempaka segera bangkit kemarahannya dan menyerang Cempaka. Tapi tanpa disangka-sangka, gadis itu berhasil melemparkannya. Kenapa engkau terlentang di situ, Ki Pawon? Ayo, bangkitlah. Tunjukkan kembali kesombonganmu. Kurang ajar. Oi, kanan. Kepung tempat ini. Aku tidak ingin anak kelinci itu lolos. Jangan, jangan, jangan. Kalian tidak perlu menyerah. Diam di tempatmu saja dari Bongkas, Baju Sigoro. Biarkan aku yang akan menangkap. Berhati-hatilah, Kak. Orang itu mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Jangan khawatir, Adik Purbaya. Aku akan segera melemparkan kembali tubuhnya yang kotor itu. Ayo, majulah. Jangan menggeram saja seperti seekor kucing. Oh, wanita liar, rasakan ini pedang. Serangan-serangannya benar-benar cukup merepotkanku. Aku akan mengeluarkan aji kincir metu tingkatan terakhirku. Hup! Serangan yang luar biasa, hebat dan tidak terduga-duga. Kita menyingkir dari tempat ini, manusia busuk. Woi, Adi dan dari Bongkar, Baju Segoro, maju. Ajak adik-adikku. Wanita liar, kau harus mendapat balasan dari keliaranmu itu. Mungkin aku adalah orang yang kedua yang akan merasakan nikmatnya tubuhmu. Setelah cengkar pawan. Dadali Bongkas bersama seorang saudaranya, mungkin adalah orang kedua, setelah Kicengkar Pawon yang merasa marah tidak tertahankan akibat diperdaya oleh Cempaka. Karena itu, Dadali Bongkas mendesak terus dengan serangan-serangan tingkat tingginya. Akan tetapi, Cempaka yang tidak ingin membuang-buang waktu lagi, mulai menggabung ilmu kelelawar saktinya dengan kincir metu. Dan kini serangan-serangannya mulai menyebarkan hawa maut. Dari udara, Cempaka bagaikan kelelawar pencabut nyawa menghujani lawan-lawannya dengan serangan mautnya. Dan beberapa saat saja, Cempaka hanya menghadapi Cengkar Pawon saja. Gila! Wanita liar ini benar-benar luar biasa dan tidak dapat kutandingi. Cukup di sini saja, Ki Pawon. Bangkit dan tinggalkan tempat ini. Oh, tunggu. Jangan lanjutkan, Dadali Bongkas. Tinggalkan tempat ini. Gadis itu bukan lawan kita. Biarlah Kakang Resi sendiri yang akan menyelesaikannya. Dia tidak akan dapat mengalahkan aku, Kakang Cengkar. Aku memiliki ilmu andalan dari Ki Guru Amista. Kembali. Ilmu itu tidak ada gunanya menghadapi gadis itu, Godi. Tidak. Aku tidak akan kembali sebelum menangkap gadis itu. Kakang boleh membanggakan kepandaian Kakang yang tertinggi. Tapi aku kini telah mendapatkan ilmu andalan dari Ki Guru Amista. Lihatlah itu. Beberapa orang adik-adikku dan juga Kakang Bajul Segara telah bangkit tanpa kurang satu apapun. Baiklah, kau akan menyesal, Dadali Bongkas. Ayolah, Kakang Bajul, kita serang dan tangkap garis liar itu. Aku akan membantumu. Mundurlah saja, adik Paramita. Mereka berbahaya sekali. Jangan sombong, kau Cempaka. Kak Cempaka benar, Paramita. Kau mundurlah saja. Tidak, aku akan menghadapi mereka. Aku tidak takut. Sudahlah, aku tidak akan melayani kalian lebih lama lagi. Ayo, kita serang saja segera. Tunggu dulu. Penasaran sekali. Aku ingin lihat sampai di mana kehebatan aji kalian yang baru yang kalian dapati dari Resi Amista. Kau tidak akan berhasil membunuhku, gadis liar. Kau tidak akan dapat membunuhku. Ilmu tempelan saja kalian banggakan. Malu. Coba saja jika kau dipukul lebih keras lagi. Aku khawatir kau akan menyesal. Kau akan sekarat. Nona, kau tidak perlu banyak bicara. Ki Guru tentu akan menghukum berat dirimu. Apakah kau takut? Apakah semua kata-kataku benar? Setan! Ayo kawan-kawan, tangkap dua gadis itu cepat. Cempaka yang mendengar kata-kata Paramita segera saja mengirimkan pukulan yang lebih keras lagi. Dan beberapa kejap saja ia telah membagi-bagi pukulannya pada 6 orang begal yang mengepungnya. Cobalah sekarang kalian bangkit. Ayo, bangkit. Bang, Kakang Cengkar, tolonglah aku. Kakang, Kakang. Bangunlah sendiri. Aku tidak sanggup untuk menggendong kalian. Dengan merangkak, 6 orang begal dari hutan bambu Situraja yang telah mengenakan busana prajurit Kencana Wungu meninggalkan Raden Purbaya, Cempaka dan Paramita. Sementara Cengkar Pawon yang juga mendapat luka parah berjalan di muka dengan tertatih-tatih. Beberapa saat keadaan menjadi hening kembali. Raden Purbaya duduk bersila, sementara Cempaka dan Paramita masih tegak berdiri memandang jauh ke arah lawan-lawannya yang sudah lama menghilang dari pandangannya. Dan keheningan itu akhirnya dipecahkan oleh Raden Purbaya. Kemarilah. Duduklah di sini, Mita. Kak Cempaka. Ayolah. Kenapa kalian masih saja berdiri mematung di situ? Kemarilah, Mita. Ada yang ingin kubicarakan. Sehubungan dengan kata-kata Ki Cengkar Pawon. Tidak, Kakang. Biarlah aku kembali saja. Adik Paramita, tunggu! Ada apakah sebenarnya denganmu, Adik Purbaya? Apa yang telah engkau lakukan dengan Adik Paramita? Aku tidak tahu. Entahlah, Kak. Kau tidak mau mengakuinya? Ada apa, Adik Purbaya? Sungguh, Kak. Aku tidak mengerti. Aku tidak tahu apa yang telah dituduhkan Ki Pawon. Kau berdusta. Paramita melarikan diri, meninggalkanmu ketika kau menanyakan hal itu. Dan ia menjadi berang ketika Ki Pawon menggodanya. Baik, akan kutanyakan padanya. Dengan Aji Kidang Mamprung yang telah mencapai tataran tinggi, Cempaka mengejar Paramita. Dan tidak beberapa lama kemudian, Cempaka telah berhasil melihat bayangan Paramita tak jauh di hadapannya. Tunggu aku, Adik Paramita. Berhenti. Minggir, jangan menghalangi jalanku. Minggir, atau kita akan bertempur lagi. Tunggu dulu, Paramita. Ada apa dengan dirimu? Ceritakanlah. Aku pasti akan menolongmu. Minggir, aku tidak butuh pertolonganmu. Mita, kenapa kau harus bersikap seperti ini terhadapku? Aku menyayangimu seperti adikku sendiri. Ceritakanlah, apa masalahmu? Menyingkirlah, atau kita akan bertempur. Aku tahu, aku tidak akan dapat mengalahkanmu. Tapi aku tetap akan mengadu nyawa. Aku akan membantumu, Mita. Marilah, kembali pada Kakang Masmu. Kita selesaikan persoalanmu. Hei, ya! Mengapa kau menyingkir? Ayo kita bertempur terus. Hei, ya! Tunggu, Adik Paramita. Ayo turunlah kau dari atas pohon itu. Kita lanjutkan pertempuran ini. Ayo turun. Baiklah, Adik Paramita. Lanjutkanlah perjalananmu. Pergilah, jika memang kau tidak mau menerima uluran tanganku. Aku adalah musuhmu, Cempaka. Suatu saat kita akan bertemu lagi, dan aku akan membalaskan kekalahanku ini. Apa yang sebenarnya terjadi antara Adik Purbaya dengan Adik Paramita? Biarlah kutanyakan padanya, pada Adik Purbaya. Kau kembali lagi, Kak Cempaka? Iya. Aku kembali untuk mendapat penjelasan darimu tentang peristiwa itu. Peristiwa yang telah terjadi antara dirimu dengan Adik Paramita. Entahlah, Kak. Aku tidak begitu mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Ceritakanlah. Aku ingin tahu. Apapun sebab terjadinya, kau harus bertanggung jawab pada Adik Paramita. Engkau dengarlah dulu, Kak. Kemudian, Raden Purbaya mengisahkan kejadian yang menimpa dirinya. Kejadian aneh yang tidak dimengertinya. Dan juga kesadarannya yang tiba-tiba saja hilang setelah merasakan sakit di jalan darah sekitar pundaknya. Itulah semua yang kualami, Kak. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa tiba-tiba saja Adik Paramita menuduhku telah melakukan perbuatan kotor, perbuatan terkutuk. Tunggu dulu, Adik Purbaya. Aku... merasakan adanya sesuatu kejanggalan. Engkau juga mengatakan bahwa merasakan dorongan birahi itu. Iya, Kak. Aneh. Tidak mungkin secara berbarengan kalian merasakan hal itu. Secara bersama-sama, kegilaan itu muncul di dalam benak kalian. Kau mengatakan peristiwa itu terjadi setelah kalian bersantap? Iya, beberapa saat setelah bersantap. Nah, pastilah ini semua telah direncanakan oleh Resi Amista. Tidak mungkin. Resi Amista adalah gurunya. Guru dari adik Paramita, Kak. Mana kita dapat menduga isi hati iblis asing itu? Aku yakin, Resi asing itu telah menaruh ramuan pada makanan yang kalian makan. Iya, mungkin saja itu terjadi. Iya, pasti itu semua direncanakan oleh Resi Amista. Tapi, apapun yang terjadi, kau tetap harus bertanggung jawab. Sadar ataupun tidak sadar, perbuatan itu kau lakukan. Aku tidak melakukannya, Kak. Bukankah sudah aku katakan? Saat itu secara tiba-tiba, aku merasakan kehilangan kesadaranku. Dan itu secara tiba-tiba. Iya, bukan tidak mungkin. Itu pun juga direncanakan olehnya, oleh Resi Amista. Karena kau mampu bertahan, mampu mengatasi ramuan setannya itu. Lalu, apakah sebenarnya yang telah terjadi dengan Paramita? Mengapa dia bersikap aneh? Seakan-akan telah terjadi sesuatu dengan dirinya. Iya, aneh sekali. Dan itu harus kuselidiki. Bantulah aku, Kak. Marilah, kita bersama-sama menyelidikinya. Baiklah. Aku akan menemanimu menyelidiki hal itu. Tapi, jika aku boleh menyatakan pendapatku. Iya, ada apa, Kak? Paramita tidak berpura-pura. Ia tidak berdusta. Jagat Dewa Batara. Jadi maksudmu? Aku tidak berani menyimpulkan secara pasti. Kita selidiki saja apa yang terjadi sesungguhnya pada dirinya. Saat terpesona mendengar pernyataan dari Cempaka, hatinya serasa hancur jika membayangkan akan kejadian tersebut, membayangkan akan kemungkinan tersebut. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah ketiga remaja tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek, yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.